سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Kita lanjutkan akhwat Islam. Allah Ta'ala berfirman di masih di ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka mengenalnya sebagaimana mengenal anak-anak mereka sendiri. Artinya mereka mengenal Nabi Muhammad, ya, sangat kenal, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mendapatkan itu dalam Taurat dan Injil. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sekelompok dari mereka, di sini Allah tidak mengatakan sesungguhnya mereka, tapi Allah mengatakan sesungguhnya sekelompok dari mereka, artinya tidak semuanya mereka. Ya, ada sebagian mereka. Wa inna fariqam minhum, sesungguhnya sekelompok dari mereka, layak tumunal haqqa, mereka menyembunyikan kebenaran. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui bahwa itu hak, benar. Kemarin kita sudah membahas maknanya, sekarang kita mengambil faidah-faidahnya. Min fawaidil ayah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, di antara faidah ayat ini, yang pertama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'rufun inda ahlil kitab ma'rifatan tammatan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah terkenal di kalangan ahli kitab. Bahkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus saja, orang-orang ahli kitab itu, Pak, menakut-nakuti orang-orang musyrikin Quraisy. Demikian pula, ya, orang-orang musyrikin Khazraj dan Aus yang ada di kota Madinah, bahwa mereka menjanjikan akan datangnya Nabi terakhir. Dan itu mereka beritakan. Tapi mereka tidak menyangka kalau ternyata Nabi terakhir itu dari Banu Ismail. Ternyata dia bukan dari Banu Israel. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 157. Allah mengatakan alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alaihim. Dan orang-orang yang mengikuti Rasul, yang ummi, yang mereka dapatkan termaktub dalam Taurat dan Injil di sisi mereka. Dimana disebutkan dalam Taurat dan Injil itu bahwa Nabi ini nanti akan menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, menghalalkan yang thayyib, mengharamkan yang buruk, dan akan meletakkan dari mereka beban-beban dari mereka yang itu membebani mereka dahulu. Itu termaktub dalam Taurat, termaktub dalam Injil, dan mereka membacanya itu. Tapi ternyata ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah, dan ternyata bukan dari Banu Israel, ayat-ayat itu malah ditutup-tutupi oleh mereka. Ya. Faminha, faedah yang kedua, Kata Syekh Utsaimin, "Annahu la udhra wa la hujjata li ahli al-kitab fi inkarihim risalat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum utu min wasfihi ma ya'rifunahu bihi kama ya'rifuna abna'ahum." Oh, tidak ada alasan lagi untuk ahli kitab mengingkari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebetulnya. Enggak ada alasan lagi, Pak. Kenapa? Karena mereka sudah kenal. Mereka sudah mendapatkan kok dalam Taurat, dalam Injil tentang sifat-sifat Nabi terakhir tersebut. Tapi mereka ternyata mengingkarinya bukan karena menemukan kesalahan pada risalah Nabi Muhammad, tidak. Tapi mereka mengingkari karena hasadan min indi anfusihim, kedengkian yang ada di hati mereka tersebut. Iya. Wa minha faidah ayat ini juga syiddatul laum wadzam lihaula illadzina yaktumunal haqq, celaan yang sangat untuk siapa? Untuk orang-orang yang menyembunyikan kebenaran setelah dia tahu itu benar tapi ia sembunyikan, maka ini orang sangat tercela sekali, Pak. Ya. Kenapa sih ada orang yang menyembunyikan kebenaran, Pak? Banyak sebab, di antaranya kedengkian, di antaranya karena hawa, ternyata kebenaran tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Di antaranya karena kebenaran tidak sesuai dengan kepentingan dunia mereka dan yang lainnya. Makanya kata ulama Ahlussunnah apa? Ahli bid'ah itu hanya membawakan dalil yang mendukung mereka saja. Sedangkan dalil yang tidak mendukung disembunyikan sama mereka. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan dalil yang mendukung maupun yang tidak mendukung mereka. Maka kok, apalagi seorang ulama, tidak boleh ia menyembunyikan ilmu sama sekali. Kebenaran harus kita sampaikan, ya akhul Islam. Kita masuk ayat berikutnya, ayat 147. Allah Ta'ala berfirman, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu min rabbik, ya berasal dari Rabbmu. Fala takunanna, maka jangan sekali-kali kamu minal mumtarin, termasuk orang-orang yang ragu. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan bahwa kebenaran semuanya berasal dari Allah. Makanya di antara nama Allah apa? Al-Haq. Karena semua yang berasal dari Allah itu pasti hak. Maka Al-Qur'an karena berasal dari Allah pasti hak. Wahyu karena berasal dari Allah pasti hak. Allah mensifati Al-Quran, la ya'tihil batilu min baini yadaihi wa la min khalfihi. Tidak ada sama sekali kebatilan dalam Al-Quran, di depan maupun di belakangnya, tidak ada. Dari awal sampai akhir semuanya hak, benar semuanya. Maka dari itu kebenaran itu sesuatu yang berasal dari Allah dan Rasul. Jadi kalau antum mau menilai kebenaran itu dengan apa? Dengan wahyu apa dengan ra'yu? Wahyu. Kita tahu ini benar atau tidak dengan apa? Dengan wahyu. Bukan dengan perasaan, bukan. Bukan dengan pendapat manusia, bukan. Karena kebenaran itu yang berasal dari Allah berarti yang menjadi parameter kebenaran itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya, itulah kebenaran. Berarti yang tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya pasti tidak benar. Semua ilmu, ilmu dunia juga sama. Ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika dan yang lainnya, kalau bertabrakan dengan yang berasal dari Allah pasti bukan hak. Contoh misalnya, ya, ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet, teori Darwin. Kita katakan bertabrakan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu hak karena berasal dari Allah. Sedangkan teori Darwin itu teori buatan manusia yang hanya berdasarkan kepada dugaan-dugaan belaka. Maka tentu kita lebih percaya sama Allah dong. Karena kebenaran itu yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akhwat Islam. A'azani Allah wa iyyakum. Makanya kita harus betul-betul meyakini ini, bahwa kebenaran yang hakiki itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Karena secara praktek banyak orang, Pak, menilai kebenaran itu karena pendapat fulan wa alan. Saya punya ulama kok. Seakan-akan kalau dia punya ulama itulah kebenaran. Seakan-akan ulama itu sebagai sumber kebenaran, padahal sumber kebenaran itu Allah dan Rasulnya. Makanya Allah mengatakan al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu yang berasal dari Allah, ya, dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ya mumtarin, ragu. Di antara faedah ayat ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah yang pertama, anna ma ja'a min indillah fa huwa haqq. Bahwa semua yang datang dari Allah pasti benar. Enggak ada yang salah. Kalau ada dalil, Pak, yang seakan-akan bertabrakan dengan akal dan ternyata dalilnya sahih. Kira-kira yang perlu dituduh dalilnya apa akalnya? Hah? Akal, bukan dalil. Iya. Ada dalil, dalilnya sahih. Kemudian seakan-akan bertabrakan dengan apa? Akal. Kita tuduh akal. Kenapa? Karena wahyu gak mungkin salah. Sedangkan akal itu ada kemungkinan salah tidak, Pak? Sangat ada kemungkinan salah. Kenapa? Karena manusia itu hanya diberikan oleh Allah ilmu sedikit saja. Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali apa? Sedikit saja. Karena manusia diberikan oleh Allah ilmu sedikit, dan kesempurnaan ilmu itu hanya milik Allah, berarti kebenaran itu hanya milik Allah, dan semua yang berasal dari Allah pasti benar. Maka semua dalil kalau ternyata tidak sesuai dengan akal pikiran kita, nalar kita, kewajiban kita apa? Hah? Benarkan. Berapa banyak, Pak, perintah-perintah Allah kita tidak bisa mencerna dengan akal kita. Kenapa sih isbal itu haram? Apa mudorotnya kain melebihi mata kaki? Cuma melebihi mata kaki aja sih. Enggak mudorot kan? Mudorotnya apa coba? Ya betul, secara akal Anda, karena Anda akal Anda belum menemukannya. Ilmu kita terbatas. Tapi masalahnya dalil sudah jelas. Ya udah, sami'na wa atha'na. Iya. Maka dari itulah ya akhwal Islam, anzani Allah wa iyyakum ini. Faedah yang kedua, minha annahu ma dama al-haqqu minallah fa innahu yajibu an yu'mina al-insanu bih wa alla yalhaquhu fi dhalika syakkun wala miryah. Selama kebenaran itu berasal dari Allah, maka kata beliau wajib seorang mukmin mengimaninya dan tidak boleh ragu padanya. Antum yakin semua yang Allah kabarkan benar? Yakin. Tidak mungkin Allah berdusta, tidak mungkin. Karena Tuhan tak berhak untuk berdusta. Yakin. Semua yang Allah beritakan benar? Yakin. Maka imani semuanya, Pak. Allah mengabarkan tentang kehidupan akhirat, tentang surga, tentang neraka dan yang lainnya. Allah mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Imani. Dan ternyata untuk mengimani yang gaib itu tidak mudah. Sebagian orang menganggap surga dan neraka itu cuma dongeng. cuma fiksi. Ada seperti itu, Pak. Ya. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita yakin bahwa semua yang berasal dari Allah itu apa? Benar. Maka jangan sampai ada keraguan di hati kita, Pak. Walaupun setan terus-menerus meragukan kita. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, ya'ti syaitanu ila ahadikum. Setan akan mendatangi salah seorang dari kalian. Lalu setan berkata, siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Lalu setan berkata, siapa yang menciptakan Allah? Ya. Kata Rasulullah, kalau sudah sampai situ, berhenti, segera ta'awud. Katakan apa? Amantu billah, dan baca surat Al-Ikhlas. Nah, ya. Keyakinan ini, Pak, terkadang suka goyah gitu, Pak. Yakin enggak Allah mengijabah doa? Yakin, yakin. Tapi pas berdoa setahun enggak dikabulin. Dua tahun belum dikabulin, mulai itu goyah. Jangan-jangan Allah belum enggak ngabulin doa saya. Mana janji Allah? Katanya Allah ngabulin. Kok udah 3 tahun belum dikabulin juga? Nah kan? Iya. Padahal Allah yang paling tahu bagaimana tata cara mengabulkan. Allah yang paling tahu kapan waktu yang paling tepat untuk dikabulkan. Kalau kita yakin itu, tenang aja, enjoy. Ah, yang penting saya berdoa. Yang penting saya berdoa, saya udah dapat pahala, udah alhamdulillah. Kalau ijabah pasti deh, saya serahkan semua sama Allah. Iya. Itu orang yang yakin, Pak. Makanya orang yang yakin itu walaupun ijabahnya enggak dikabulin sama Allah, tetap yakin aja. Yakin kok bahwa keputusan Allah itu yang paling baik buat saya. Yakin saya. Masya Allah. Orang yang yakin itu luar biasa, Pak. Makanya keyakinan inilah, Pak, yang menimbulkan apa? Kesabaran. Dari yakin timbul sabar. Yakin menimbulkan apa? Tawakal. Ah, saya serahkan semuanya sama Allah. Tawakal. Dari yakin timbul apa? Ikhlas. Karena kita hanya mengharapkan ridha Allah semata. Yakin sudah. Makanya yakin, yakin ini sumber berbagai macam apa? Ya, ibadah-ibadah yang luar biasa sekali, ya, afal Islam azan ya Allah. Waminha faedah yang ketiga. Anna kulla syai'in khalafa ma ja'a 'anillah fa huwa batil. Semua yang menyelisih apa yang berasal dari Allah pasti batil. Pasti itu, Pak. Semua yang menyelisihi Al-Quran, semua yang menyelisihi hadis yang sahih, pasti batil. Karena kebenaran yang berasal dari Allah. Berarti yang bertabrakan dengan yang berasal dari Allah, lawannya kebenaran apa? Kebatilan. Kalau bukan benar, pasti apa? Batil. Makanya Allah mengatakan apa? Famada ba'dal haqqi illa dalal. Maka adakah setelah kebenaran kecuali kesesatan? Enggak ada yang ketiga. Ada enggak sesuatu yang disifati ini bukan kebenaran tapi juga bukan kesesatan? Enggak ada. Kalau itu kebenaran, kalau tidak maka itu pasti apa? Kesesatan atau kebatilan. Iya. Maka dalam semua yang berasal dari Allah dalam masalah agama, kebenaran itu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini akal Islam azan ya Allah wa ya. Wa minha faedah selanjutnya. Taqwiyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa alaihi minal haqq. Wa in katamahu ahlul haqq li'annal insana bashar. Lamma angkara haula'i alladhina utul kitabul haqq qad ya'tari al-insan shay'un min ash-shubhah wa in kana ba'idan fa bayyana Allah subhanahu wa ta'ala anna ma ja'a bihim huwal haqq. Di sini Allah ketika mengatakan al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu berasal dari Rabbmu, kata beliau, kata Syekh Utsaimin, ini dalam rangka menguatkan hati Rasul. Menguatkan hati apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kenapa? Karena Rasulullah manusia, Pak. Ketika ada kebenaran yang disembunyikan oleh ahli kitab, yang namanya manusia terkadang adalah sedikit syubhat di hatinya, begitu, Pak. Maka Allah ingin menghilangkan itu semuanya dari hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ingin menegaskan bahwa kebenaran itu semua berasal dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena yang kamu bawa itu berasal dari Allah, yakin bahwa kamu di atas kebenaran. Jangan kamu ragu sedikit pun juga, hai Muhammad. Iya. Ini akal Islam, azalni Allah. Amin. Faedah selanjutnya. Inayatullah subhanahu wa ta'ala bin Nabi. Ya, bagaimana inayahnya Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perhatiannya Allah luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah memberikan kekuatan di hati Rasul, menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikokohkan supaya beliau kuat dalam berdakwah. Maka Allah mengatakan al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu berasal dari Rabbmu. Ya. Aminha. Anna syakka yunafil iman. Faedah selanjutnya yang keberapa? Yang keenam, bahwa keraguan itu meniadakan keimanan, Pak. Orang yang ragu itu tidak disebut beriman. Karena yang namanya iman itu harus apa? Yakin. Makanya kan tujuh syarat la ilaha illallah itu yang pertama apa? Al-yakin al-munafi disyak. Keyakinan yang meniadakan keraguan. Ya. Makanya para ulama menyebutkan di antara salah satu kufur besar adalah kufur syak. Kufur keraguan. Dia meragukan. Ragu Rasul itu benar apa enggak sih? Ragu Islam benar apa enggak sih? Ragu, saya ragu Allah ada apa enggak sih? Sebatas ragu saja sudah masuk kufur besar itu. Iya. Meragukan kebenaran Al-Quran, kufur besar itu. Meragukan kebenaran Islam, kufur besar itu. Makanya Allah mengatakan fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali engkau hai Muhammad menjadi orang-orang yang ragu. Jangan ragu. Iya. Maka keraguan itu meniadakan apa? Keimanan, ya akhul Islam. Maka dari itulah ya, pupuk terus keyakinan itu, Pak. Jangan sampai keyakinan itu turun sampai akhirnya kepada derajat ragu. Hati-hati, bahaya itu. Meminta faedah selanjutnya. Inayatullah Ta'ala bir Rasul bitathbit. Di sini Allah mengokohkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali hai Muhammad kamu menjadi orang yang ragu. Maka Rasulullah mengokohkan, mentathbit hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit, kokohkan, kuatkan qalbi, hatiku di atas agamamu. Masyaallah, Pak. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja betapa seringnya mengucapkan itu, apalagi kita. Keimanan Rasul siapa yang meragukan, Pak? Rasulullah yang imannya luar biasa saja selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub. Maka betapa kita butuh kepada doa ini supaya terus dikokohkan di atas keyakinan itu. Kemudian kita lanjutkan ayat 148. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Walikullin, dan setiap agama, ya, kata Al-Qurtubi, ai walikulli millah, setiap apa? Agama, wijhatun, arah yang ia menghadap kepadanya. Huwa di sini kembali ke mana? Kata Imam Al-Qurtubi, a'idun ila kul, kembali kepada setiap orang, setiap millah, huwa dia, mualliha menghadap kepadanya, kepada apa? Arah mereka dalam agama mereka tersebut. Artinya setiap agama itu punya kiblat masing-masing. Baik kiblat itu ditetapkan oleh syariat ataupun ditetapkan oleh hawa nafsu. Bukan berarti Allah di sini membenarkan kiblat-kiblat mereka, tidak. Artinya Allah memberitahu kepada Rasulullah bahwa setiap agama itu, ya, mereka punya kiblat masing-masing yang mereka tentukan, baik ditentukan oleh Allah maupun ditentukan oleh hawa nafsu mereka masing-masing. Ya. Sementara dalam sebuah qiraat, ya, disebut yaitu dengan bacaan walikulli wijhatun huwa muwallaha. Dalam sebuah qiraat yang masyhur begitu. Walikulli wijhatun huwa muwallaha. Artinya apa? Dipalingkan atau dihadapkan. Setiap millah mempunyai arah yang dihadapkan kepadanya. Kalau muwalliha, yang menghadap kepadanya. Ya. Nah ini. Kemudian Allah mengatakan, fastabiqul khairat. Maka hendaklah kamu berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Maka karena setiap agama punya kiblat masing-masing dan mereka menghadap ke kiblat yang mereka yakini itu sebagai sebuah kiblat, dan kita umat Islam pun punya kiblat, itu kiblat kita apa? Ka'bah. Maka berlomba-lombalah kamu di atas apa? Kebaikan. Iya. Bagaimana berlomba-lomba di atas kebaikan? Dengan cara mengikuti syariat Allah dan Rasulnya. Itu menghadap kiblat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itulah kebaikan, Pak. Sedangkan yang lainnya tidak baik. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kalian berada, baik di lautan, baik di daratan, baik di gunung, di gurun, di kutub, dimanapun kalian berada, ya'ti bikumullahu jami'a, Allah akan mendatangkan kalian seluruhnya. Dimana pun kalian dikuburkan, dimanapun kalian meninggalnya, ada yang dimakan ikan, ada yang dikubur, ada yang dibakar lalu abunya dibuang, dan yang lainnya, dimana saja Allah akan mendatangkan kalian. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah, dahulu ada seorang laki-laki yang berkata kepada anak-anaknya saat itu dia sakit, anak-anakku, kalau bapak nanti meninggal, bakar jasad bapak dan nanti debunya bagi dua, yang satu buang ke laut, yang satu buang ke darat. Kalau memang Allah mampu untuk membangkitkan aku, pasti Allah akan mengadab aku dengan adab yang sangat pedih sekali. apakah kemudian anak-anaknya melakukan perbuatan itu, Pak? Kemudian kata Rasulullah, Allah pun membangkitkan orang tersebut di hari kiamat. Allah, dalam satu riwayat Allah berfirman kepada jasad-jasadnya itu yang jadi debu, berkumpullah, berkumpullah, jadi manusia lagi. Lalu Allah berfirman, kenapa kamu lakukan itu, wahai hambaku? Orang ini berkata, ya Allah, kan aku takut kepada engkau. Maka Allah pun memaafkan. Ya, syarah hadis ini bukan di sini tempatnya, Pak. Yang saya ingin ambil faedah di sini artinya, ya, lihat orang ini sudah dibakar jadi debu. Sebagian debunya di abunya dibuang ke laut. Sebagian abunya dibuang ke mana? Ke darat, di bawah angin dan yang lainnya. Sudah terpisah-pisah. Ternyata Allah menyuruh semuanya untuk kukumpul jadi manusia lagi. Mudah bagi Allah. Di mana saja kalian berada, Allah akan datangkan. Mudah. Nabi Ibrahim pernah minta kepada Allah supaya diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati. Maka Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah, apa? Ambil seekor burung itu, potong jadi 4 bagian. Dipotong sama Nabi Ibrahim 4 bagian. Satu potong disimpan dalam puncak gunung ini, satu potong puncak gunung ini, satu potong puncak gunung ini, satu potong di puncak gunung, empat puncak gunung semuanya. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah panggil, dipanggil, jadi lagi burung lagi. Itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Surat Al-Baqarah, baca aja sendiri deh, Pak. Nanti juga akan lewat insyaallah. Ya. Di situ Allah menyuruh untuk mengambil 4 ekor burung. Lalu burung itu dibunuh, kemudian disatu-satu dicampur-campurin, kemudian disimpan dalam 4 puncak. Dipanggil, ternyata datang lagi hiber. Bis. Masyaallah. Nabi Uzair diperlihatkan oleh Allah, Pak. Keledainya Nabi Uzair melewati apa? Desa yang sudah mati. Apa kata Nabi Uzair? Mungkinkah desa yang sudah mati ini bisa hidup lagi? Maka Allah tidurkan Nabi Uzair 100 tahun. Lalu Allah menghidupkannya lagi. Lalu Allah bertanya, berapa tahun kamu tidur? Kata Nabi Uzair, paling setengah hari atau satu hari. Kata Allah, kamu tidur 100 tahun. Lihat keledaimu yang sudah menjadi tulang belulang. Maka di depan Nabi Uzair Allah perlihatkan tiba-tiba tulangnya berdiri-berdiri semua. Tiba-tiba dibungkus dengan daging. Tiba-tiba dibungkus dengan apa? Kulit, jadi lagi. Di depan Nabi Uzair melihat langsung Allah memperlihatkan bagaimana Allah menciptakan. Masya Allah. Ya. Maka Allah mengatakan, walikulli wichatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a. Di mana saja kalian berada, artinya di mana saja kalian dikuburkan, di manapun kalian berada, Allah akan mendatangkan kalian semuanya di hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mudah bagi Allah, kecil sekali. Iya. Baik, dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Min fawaidil ayah annal insan yajibu an alaihi an yattabi al-haq aina makan wa la yanzur ila kathratil mukhalif. Seorang manusia, kewajiban dia, kata beliau, mengikuti kebenaran. Jangan melihat banyaknya orang yang menyelisihi. Jangan jadikan patokan itu pendapat yang paling banyak. Tapi patokan kita, mana yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu yang hak. Kalau kita sudah mengetahui kebenaran, sudah, gak usah kita pikirkan lagi berapa banyak orang yang menyelisihi. Gak usah kita terpengaruh dengan itu semuanya, ya akhwal Islam. Iya. La yaqul annas ala kadha fa kaifa ashuddu anhum, bal yajib alaihi an yattabi al-haqqa. Jangan sekali-kali dia berkata, tapi orang-orang keadaannya seperti ini. Wah, kalau saya aneh sendiri nanti saya dijauhin orang. Jangan. Kata beliau, ketika kamu mendapatkan kebenaran, ikuti. Jangan lagi pikirkan bagaimana orang. Karena Allah mengatakan, walikulli wijhah. Setiap agama itu punya apa? Arah. Setiap pemikiran punya apa? Arah. Ya. Yashmalul wijha asy-syar'iyyah wal wijha al-qadariyah, baik arah yang yang ditentukan oleh syariat maupun oleh hawa nafsu dan yang lainnya. Makanya ya akhi, kalau kita perhatikan hampir setiap kelompok pasti merasa dirinya di atas kebenaran, tidak Pak? Hampir di setiap kelompok pasti suka menyalahkan orang lain, tidak Pak? Yang tidak sesuai dengan kelompoknya. Pasti itu, Pak. Ketika kelompok ini menyalahkan kelompok lain menyalahkan kelompok ini, iya. Apakah berarti kemudian setelah itu menjadikan kita tidak boleh untuk ya melihat dengan kebenaran, dengan dalil bahwa ini hak dan ini batil? Tentu tidak bisa seperti itu. Karena kebenaran itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Dan para sahabat, para salafus soleh pun sudah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka. Hanya karena yang ini menyesatkan yang ini menyesatkan yang itu, akhirnya kita ambil sebuah kaidah, udahlah, gak usah saling menyesatkan. Jadi konsekuensinya apa? Jadi konsekuensinya di dunia ini tidak ada orang yang tersesat. Karena kalau kita nyesatin orang, berarti kita merasa paling benar sendiri. Lah, kalau semua orang tidak ada yang tersesat, berarti gak ada yang masuk neraka. Tidak mungkin, kebenaran di sisi Allah hanya satu. Ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam berpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. Apa Rasulullah katakan? Hah? Satu di surga, 72 di neraka. Berarti Rasulullah paling benar sendiri. Ketika Rasulullah ditanya, siapa ya Rasulullah? Aku dan para sahabatku dan orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Kebenaran itu hanya satu jalan, Pak. Ya. Lalu siapa yang berhak untuk apa? Menentukan ini sesat apa enggak? Lah kan sudah jelas ilmunya yang Allah turunkan dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman salafus saleh. Kebenaran itu pasti akan jelas sejelas-jelasnya bagi orang yang menuntut ilmu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Nah, ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, ketika kita mengetahui ada dalilnya, qala Allah, qala Rasulullah, didukung lagi dengan ijma' para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang merupakan sebaik-baiknya generasi, udah jelas kebenaran, udah pegang pek kuat-kuat. Jangan lagi kita pedulikan berapa banyak orang yang menyelisihi, kita enggak usah peduli. Ikhwata Islam azani Allah. Iya. Amin. Ha, faedah selanjutnya. Wujubul musabaqah ilal khair. Wajibnya berlomba-lomba kepada kebaikan. Saya mau tanya, selama ini kita udah berlomba-lomba belum ya? Sementara Allah menyuruh kita berlomba-lomba dalam kebaikan, Pak. Banyak di antara kita itu bukan berlomba-lomba dalam kebaikan. Contoh aja, jangan jauh-jauh deh. Kita lihat orang yang pergi ke masjid aja kelihatan. Ya, terkadang keinginan kita untuk dapat saf yang pertama lemah sekali. Keinginan kita supaya bisa mendapatkan takbiratul ihram imam itu lemah sekali. Saya belum pernah sekalipun jadi imam di sini, enggak ada yang masbuk. Selalu ada yang, dan jumlahnya banyak, Pak, setengah. Enggak pernah sekali saja pas saya salam, assalamualaikum, assalamualaikum, semuanya salam, masya Allah, enggak ada yang masbuk. Andai ada seperti itu satu hari aja ya, tapi tidak bisa. Ya. Kenapa? Itu menunjukkan lemahnya kita dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Kadang saya melihat ada orang mempersilahkan temannya, silahkan di saf pertama. Ya Allah, itu kan keutamaan. Kenapa disuruh orang maju? Saf pertama sebaik-baik saf, tidak, Pak? Sebaik-baik saf. Kalau zaman sahabat, mereka berlomba-lomba dapat saf yang pertama, sampai-sampai pengen dapat saf yang pertama, sampai-sampai mereka diundi. Ayo diundi, siapa yang keluar namanya, dia di saf yang pertama. Kalau kita enggak, monggo. Ya akh, itu kan, insya Allah. Iya. Sehingga itulah, Pak, kelemahan kita di dalam fastabiqul. Ketika kita melihat teman kita bisa hafal ngapalin Quran juz amma, di hati kita enggak ada sama sekali ingin menyaingi dia, enggak ada. Bahkan kita bergumam, alhamdulillah saya masih sholat, mendingan saya dari dia enggak sholat. Kok ngebandinginnya sama yang kurang gitu loh. Tapi dalam masalah dunia ngelihatnya ke atas terus. Saya kok cuma punya sepeda, si pulam punya motor. Kebalik ya, masalah dunia kita ngelihat yang paling bawah, lebih susah dari kita. Masalah akhirat ngelihat yang lebih tinggi harusnya. Nah, itu baru kita akan muncul apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Teman saya kok bisa hafal arba'in ya, saya enggak bisa. Padahal secara cerdasan saya sebetulnya. Tapi masalahnya kesungguhannya saya enggak ada, dia ada. Teman saya ini kok masya Allah, sekarang udah bisa baca kitab gundul. Saya masih yang gondrong. Gimana ini? Kenapa kita tidak terbetik gitu loh untuk bisa seperti dia? Kalau memang tidak ada terbetik, berarti memang kita tidak ada keinginan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sementara Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Iya. Dahulu orang-orang fakir miskin di kalangan para sahabat, Pak, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dzur bil ujur. Orang-orang kaya pergi membawa pahala banyak sekali, ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka bisa haji, bisa umroh, kami enggak bisa. Mereka bisa mempersiapkan orang yang mau pergi jihad, kami enggak bisa. Bagaimana kami akan mengalahkan mereka, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, maukah aku ajarkan amalan yang Dan kalau kalian amalkan, kalian akan bisa mengejar orang-orang kaya itu. Apa itu ya Rasulullah? Baca setelah sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Kalau kalian lakukan itu, kalian akan bisa mengejar pahala mereka. Diamalin sama orang fakir tapi sembunyi-sembunyi, Pak. Biar orang kaya enggak tahu. Rupanya orang kaya tahu, Pak. Diamalkan sama orang kaya, waduh, datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka tahu amalan kami ya Rasulullah. Melihat itu Rasulullah tertawa terbahak-bahak sambil bersabda, fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, gimana lagi. Lihat Pak, masyarakat sahabat itu iri kepada orang kaya bukan karena bisa dia punya BMW, dia punya apa? Mercy, enggak. Tapi orang kaya bisa beramal, kami enggak. Iya. Nah, ini baru namanya fastabiqul khairat. Iya. Si fulan masya Allah bisa hafal Quran. Saya enggak bisa ngapalin Quran karena saya memang kesibukan luar biasa. Tapi saya harus mencari amalan lain yang bisa mengalahkan dia. Nah, baru kita fastabiqul khairat di situ, Pak. Si fulan orang kaya ini kok rajin umroh, hajinya tiap tahun. Saya enggak punya duit. Saya harus cari amalan lain yang bisa mengalahkan dia. Nah, ini fastabiqul apa? Khairat. Maka dari itulah ya akhi, setiap kita harus fastabiqul khairat ya akhi. Jangan sampai dalam masalah dunia, dalam masalah akhirat kita zuhud. Kamu tuh zuhud banget loh mas. Kenapa? Zuhud dari amalan soleh. Sudah mencukupkan sholat lima waktu, udah seakan-akan paling soleh udah. Kalau dapat rezeki ngomongnya rezeki anak soleh. Ya. Udah yakin banget jadi anak soleh udah. Allah musta'an ikhwatul Islam azani Allah wa ya. Maka fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan, Pak, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena Pak, masing-masing manusia itu dibuka oleh Allah amal beda-beda. Imam Malik pernah disurati oleh seorang ahli ibadah di zamannya. Ya. Apa isi suratnya? Wahai Malik, kamu ini kok sibuk ngajarin ilmu terus? Utamakan ibadah. Apa kata Imam Malik? Iya, membalas salamnya. Setiap orang itu dibukakan pintu amal seperti sebagaimana Allah membagi rejeki. Ada yang dibuka pintu ibadah, ada yang dibuka pintu jihad, ada yang dibuka pintu sedekah, dan dibukakan untukku pintu ilmu, dan aku ridho dengan ini. Dan aku berharap aku dan kamu di atas kebaikan. Wassalam. Masyaallah. Ya. Nah, dari situ coba kita berpikir apa amalan andalan kita akhir, untuk kita bisa berlomba lomba dalam kebaikan. Ini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.